Rasa cinta di hati takkan pernah ku bagi. Dindalah duniaku sang hanmetu kali. Sang kira gom lain yang bang lebih hegat lun buta mata. Harapan hanya satu, kamulah jodohku. Oh Dinda, engkaulah pujaan hati, surga cinta dunia. Akhirat abang janji setia. Oh Dinda, sampai mati kau ku jaga. Han mungkin abang minta lain yang kedua. Membuatmu bahagia, halangan demi rintangan tanya lalui bersama. Impian dan harapan Dinda bersempurna. Jiwa ragaku korbankan untukmu Adinda. Oh Dinda, engkaulah pujaan hati, surga cinta dunia. Akhirat abang janji setia. Oh Dinda, sampai mati kau ku jaga. Han mungkin abang minta lain yang kedua. Diriku sayang membuatmu bahagia. Halangan demi rintangan tanya lalui bersama. Impian dan harapan Dinda bersempurna. Jiwa ragaku korbankan untukmu Adinda. Dinda, engkaulah pujaan hati, surga cinta dunia. Akhirat abang janji setia. Oh Dinda, sampai mati kau ku jaga. Han mungkin abang minta lain yang kedua.